Kemudian poin yang ke-21. Al-kitabatu anisyaikhi, menulis dari syaikh, dari guru. Halat darsi, ya, dalam keadaan belajar. Wal muzakarati, dan demikian pula ketika bermuzakarah. Ya, sebab beda majelis belajar dengan muzakarah. Nah, kalau belajar itu lebih serius daripada muzakarah. Nah, kalau muzakarah ya semacam murajaah, kumpul-kumpul, ya, kadang ngobrol, itu muzakarah namanya. Nah, kadang saling memberikan faedah, sehingga terkadang faedahnya itu kurang sempurna, yang memungkinkan kekeliruan itu lebih banyak dibandingkan kalau dalam kondisi pelajaran itu serius. Kalau pelajaran serius ya itu lebih menjadikan apa yang disampaikan berupa faedah-faedah itu lebih kuat dan lebih kokoh gitu, dari segi keilmuan. Nah, ya, wahia takhtalifu min syaikhin ila akhara, dan ini berbeda dari satu syekh kepada yang lain gitu, dalam hal penulisan. Naam, atau mudzakarah, fafham, maka fahami itu. Jangan semua disamakan. Naam. Walihadza adabun wa syartun, dan dalam permasalahan ini ada adab dan ada syarat. Dalam permasalahan ini ada adab dan syarat. Amal adab, adapun adab, fayam bagilaka, maka sepantasnya kamu, antuk lima syaikhaka, untuk mengabarkan kepada gurumu, annaka sataktub, bahwa kamu akan menulis. Kabarkan. Ya. Akan tetapi yang demikian ini tergantung kondisi pula. Dalam artian, ya terkadang pengabarannya tidak perlu, karena kan terlihat langsung. Seperti sekarang ini misalnya, antum menulis ya enggak perlu masing-masing datang mengabarkan. Naam, bahwa saya ingin menulis, enggak. Artinya kita sudah mengetahui. Dan itu yang terbanyak dalam majelis-majelis umum para masyayikh. Ya demikian mereka, enggak perlu seorang itu datang minta izin, enggak. Tapi mereka sudah mengerti bahwa apa yang akan disampaikan itu akan ditulis oleh mereka. Au katabta ma sami'tahu mudzakaratan, atau engkau menulis apa yang engkau dengarkan mudzakarah. Ya. Nah, mudzakarah yakni ngobrol biasa. Jadi kalau antum mau seperti itu ya mesti ditulis dulu, apa mesti minta izin dulu. Karena beda kalau seorang sedang menyampaikan ilmu serius dengan seorang ketika ngobrol biasa. Sebab terkadang ada pembicaraan, ada perkataan yang tidak mungkin untuk ditulis perkataan tersebut. Maka ini juga hati-hati yang seperti ini, akhwan. Sebab terkadang banyak yang terjadi fitnah disebabkan karena seperti ini. Karena seorang ini yang tidak punya adab, ya, dalam hal penukilan, dalam hal meriwayatkan. Sehingga terkadang kalau dia dekat dari gurunya, dalam keadaan ngobrol, dia berusaha untuk mencatat. Ya kalau mencatat mungkin lebih mending, ya mungkin agak lebih sesuai. Tapi kalau hanya sekedar nguping, mendengar, oh Ustaz ini ngomong gini, Ustaz ini ngomong seperti ini. Nah, ya, lalu yang seperti ini dikhabarkan, disebarkan ke tempat yang lain. Kalau berhubungan dengan kehormatan orang lain, wah, akan terjadi fitnah. Nah, perhatikan keadaan serius dengan seorang yang ngobrol biasa. Nah, terkadang seorang ngobrol ada pembicaraan yang tidak perlu untuk dinukilkan. Al-majalisu amanah. Majlis itu adalah merupakan amanah. Naam. Amma syartu, adapun syaratnya, fatushiru ila annaka katabtahu, yaitu kamu mengisyaratkan bahwa kamu menulisnya. Min sama'ihi min darsih, dari pendengarannya dalam pelajaran. Demikian pula dalam hal merekam. Sama. Dalam hal merekam. Sebab tidak semua orang dari kalangan guru itu mau direkam perkataannya. Nah, kadang ada mereka yang tidak senang untuk direkam. Kenapa? Maunya agar kemudian murid itu menulis faedah secara langsung. Sebab terkadang dari satu sisi, kalau perekaman itu akan menjadikan sebagian orang malas. Sebagian orang tidak memperhatikan dalam pelajaran. Ya, dengan alasan apa? Nanti kan saya bisa dengarkan dari rekaman. Dan saya bisa ulang, saya bisa dengarkan dari rekaman. Sehingga dia tidak perhatian. Yang seperti ini pun akan menyebabkan seorang tidak serius dalam menuntut ilmu. Maka, naam, yang jelas seorang penuntut ilmu diusahakan bagi mereka agar yang menjadi fokus dan tujuan mereka adalah mendapatkan faedah dan ikhlas dalam menuntut ilmu tersebut. Wallahu a'lam bissawab.